Segala-galanya bersatu. Tetapi kenyataan hidupnya pengorbanan, tinggal penghabisan lamunan berlalu. Semua kehidupan dia berhanya tinggal yang ada. Hidup bersandiwara, seribu katanya senada merayu. Tetapi kenyataan hidup berliku ganda, tinggalkan bertanya. La la.